Baik, kado spesial dari saya, ini lagu khusus untuk ibu saya. Juga request dari Tante Nu, ini khusus untuk ibundanya Tante Nu juga. Untuk Lek Wagirah ya. Karena Tante Nu jadi seperti ini juga semuanya karena jasa ibu. Baik, lagunya ada Muara Kasih Bunda. Khusus buat ibu saya. Terima kasih.